Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kenikmatan yang besar yang kita rasakan sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk atau mendatangi bulan Ramadan ini dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita mampu untuk menjalankan syariat-syariat yang Allah syariatkan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang mana padanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin kemuliaan-kemuliaan. Sehingga oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. "Iftaradallahu alaikum siyamahu." Yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurima." Yang mana pada bulan ini Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, dan Allah menutup pada bulan ini pintu-pintu neraka. Dan pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan sehingga kejelekan semakin sedikit atau lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan pada malam ini, pada bulan Ramadan, pada malam harinya atau salah satu di malam harinya, terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 hari, 1000 bulan. Sehingga barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan kebaikan dari malam tersebut. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini pula telah terjadi peristiwa-peristiwa yang besar di dalam Islam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Syahrur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan yang mana padanya diturunkan Al-Qur'an. "Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang mana Al-Quran tersebut adalah petunjuk bagi manusia. Penjelasan dari petunjuk tersebut, Al-Furqan, dan Al-Quran itu adalah pembeda antara Al-Haq dan Batil. Seseorang bisa membedakan antara Al-Haq dan Batil apabila dia sanggup dan bisa memahami Al-Quran tersebut. Dan juga pada bulan Ramadan terjadi peristiwa yang selalu diingat oleh kaum muslimin. Terjadi pada bulan Ramadan Ghazwatul Badr, perang Badar yang terjadi antara pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 311 orang melawan orang-orang kafir, kaum musyrikin yang selalu membenci Islam dan rasul-rasulnya, yang berjumlah 1000 orang lebih. Dan pada peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah menurunkan para malaikat untuk menolong kaum muslimin. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada para sahabat yang ikut serta dalam peristiwa tersebut. I'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman terhadap mereka, berbuatlah sekehendak kalian, maka sungguh aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Walaupun mereka telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak terlihat dari mereka atau salah seorang dari mereka yang murtad dari agama Islam ini. Tidak terlihat dari mereka orang-orang yang menyepelekan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kita melihat dan membaca sejarah-sejarah mereka, mereka adalah orang-orang yang zuhud. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, yang sangat kokoh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun seandainya terjadi kesalahan pada mereka, akan tetapi mereka tidak terus-menerus di dalam kesalahan tersebut, dan mereka selalu berupaya dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada bulan Ramadan juga terjadi peristiwa yang besar, yaitu pada peristiwa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin. Terjadi Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari perbudakan-perbudakan berhala-berhala, dari perbudakan-perbudakan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi di masjidil Allah, selain Allah diibadahi di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, dan bahkan di sekitar Ka'bah berdiri patung-patung yang mana mereka diibadahi selain Allah. Didatangkan sesajian-sesajian kepada mereka. Maka pada bulan Ramadan, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan kota Makkah dengan kemuliaan dan kedamaian. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pada peristiwa tersebut besar dan agungnya Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada umat manusia ketika itu betapa mulia akhlak yang dimiliki oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Muhammad terusir dari kampung halamannya, bahkan beliau dikejar-kejar untuk dibunuh, dan bahkan diadakan sayembara barang siapa yang membunuh, yang sanggup dan bisa membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Maka berlomba-lombalah pemuda-pemuda untuk mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau bersembunyi di dalam sebuah gua, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau dan para sahabat beliau. Akan tetapi apa balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguasai kota Makkah melakukan pembalasan atau mengejar-mengejar mereka dan melakukan pembunuhan terhadap mereka? Tidak. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, bukan agama teror. Sehingga oleh karena itu, apa yang baru saja terjadi berupa pembunuhan, pengoboman, bahkan pengoboman di tempat-tempat ibadah selain tempat ibadah umat Islam, itu bukan ajaran dari Islam. Dan kita wajib untuk berlepas diri darinya. Dan kita wajib untuk mengingatkan terutama para syabab, terutama para pemuda yang mudah terfitnah, yang mudah terdirayu, agar jangan sampai tertipu dengan ajakan-ajakan demikian. Dan wajib bagi kita sebagai bapak yang memiliki istri, yang memiliki anak, untuk menjaga keluarganya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jaga keluarga kalian dari an-nar. Jaga keluarga kalian dari akidah-akidah yang menyesatkan. Jaga keluarga kalian dari perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman selamat. Barang siapa yang masuk dan tidak membuka pintu rumahnya maka dia akan selamat dan aman. Dan barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan bin Harb maka dia akan selamat dan aman. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin telah menguasai kota Makkah, menguasai Masjidil Haram, dan pada saat itu Nabi Muhammad membersihkan segala peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan di sekitar Masjidil Haram, beliau menghancurkan semua berhala-berhala, dan berkumpullah ketika itu warga Makkah, penduduk kota Makkah. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Idhabul an fa antumut tulaqa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian sekarang karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bebas, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merdeka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbudak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merampas harta kekayaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Maka ketika mereka melihat kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Dan bahkan pemuka-pemuka mereka menyadari, dan bahkan orang yang dahulu menyatakan permusuhan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dengan tunduk dan keikhlasan hati tanpa paksaan memeluk agama Islam, berjuang bersama Nabi. Dan bahkan diantara mereka ada yang meninggal di dalam jihad fi sabilillah. Demikianlah Islam yang selalu menjaga kemuliaan manusia. Islam selalu melindungi harta dan darah umat manusia yang patut dan layak untuk dilindungi. Islam tidak membolehkan darah-darah yang diharamkan di dalam Islam untuk ditumpahkan. Tidak dibiarkan dan tidak dibenarkan darah-darah yang tidak dibenarkan di dalam Islam untuk ditumpahkan. Demikianlah Islam. Maka oleh karena itu, ibadallah kaum muslimin, apa yang terjadi saat-saat sekarang ini, maka kita katakan bahwa itu bukan ajaran dari Islam. Kita berlepas diri darinya, dan wajib bagi kita untuk menyatakan bahwa kita berlepas diri dari tindakan-tindakan anarkis tersebut, dan kita meyakini bahwa itu semua bukan ajaran dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada bangsa Indonesia ini, dan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita. Semoga mereka selalu berada di atas jalan yang hak, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.